Coba tangannya diangkat semuanya. Seremonia Vianesi. Wow. Kita bermelo-melo bareng. Waktu yang terus berlalu tanpamu, jalani hariku coba. Ayo Joyo. Semua yang tak berakhir.